Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Naskah disusun oleh Tisar Sponten. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar. Dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-23 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Yanwar sebagai Raden Karmapala, Hari Akik sebagai Prabu Sana, dibantu oleh Neni dan Susi. Pembawa cerita, Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan berhasil menemukan pemuda yang dicurigainya dengan aji empat arah pembeda gerak. Dan pemuda itu menjadi perang ketika Anting Wulan memintanya untuk membuka topeng yang dikenakannya. Hei, mengapa aku harus melepaskan topeng ini? Aku menyukainya. Apa hakmu menyuruhku melepaskan topeng ini? Jika ada yang ingin kalian bicarakan, bicarakanlah. Tapi kau tak perlu memaksaku dengan cara seperti tadi. Baiklah, kau memang berhak untuk memakai topeng itu. Tapi satu hal yang harus kau ketahui, kami berdua tengah mencari seorang pengacau desa Banjur. Tingkahmu membuat adikku curiga. Kau lari meninggalkannya, kau bersembunyi mempermainkannya. Aku melihatmu tengah mengintai gadis-gadis yang tengah mandi di sungai. Benarkah kau melihatku? Apakah kau tidak salah, Nona? Tidak ada lagi seorang pun di sekitar tempat ini. Satu-satunya yang kutemui adalah dirimu, yang kini menyelimutinya dengan topeng hitam itu. Bagaimana aku tidak curiga denganmu? Kau benar-benar pandai bicara, Nona Manis. Apakah kau tidak mau bersusah payah lagi untuk mencari pemuda itu, lalu memaksa aku untuk mengakuinya? Kakak, aku yakin dialah orangnya. Aku sudah tidak sabar lagi untuk memberikan hajaran padanya. Tunggu, Wulan. Kita selesaikan saja secara baik-baik. Siapa tahu kita salah tangkap. Tentu kita akan menjadi repot nantinya. Apakah sudah cukup bicara kita? Jika memang sudah cukup, aku akan pergi. Tunggu dulu, Kisanak. Aku minta kau untuk menjernihkan masalah ini. Kau ikutlah kami ke desa Banjur. Jika kau bukan pemuda pengacau itu, tentu orang-orang desa itu bisa membuktikannya dan menjelaskan masalah ini. Lalu, jika ternyata kalian salah tangkap, kami tidak akan menangkapmu. Kami hanya ingin mengajakmu untuk menjernihkan masalah ini. Karena itu, ikutlah bersama kami. Kalian ini dari Gua Larang selalu saja ingin memaksakan keinginan kalian. Tidak setiap orang dapat kalian perlakukan semau kalian. Minggirlah, jangan urusi aku lagi. Begitu lebih baik. Jadi aku mempunyai alasan untuk menyeretmu ke desa itu. Ayo, bersiaplah. Baiklah, akan kulihat apakah kincir metu serta banyu cakrabuanamu akan mampu memaksakan kehendakmu. Ayo, majulah, Nona Manis yang sombong. Kau tahanlah seranganku ini. Wanita bertopeng itu hanya menyerang dengan lontaran-lontaran pukulan cepatnya saja, serta mengandalkan kecepatan gerakannya. Sepertinya ia sengaja menyembunyikan asal usulnya. Berhati-hatilah kau. Aku akan segera menyeretmu ke desa Banjur untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Lalu kepada pekanku, mempertanggungjawabkan pada Eyang Guru. Melihat kelincahan serta keuletan lawannya, Anting Wulan menjadi tidak sabar lagi Segera saja ia mengeluarkan Aji Banyu Cakrabuana. Pemuda bertopeng hitam mulai terdesak, mendapat serangan yang membahana dari Anting Wulan. Dan ia tidak lagi mempunyai pilihan kecuali meninggalkan arena. Hei, jangan lari, Kong! Wulan, berhati-hati! Setan! Licik! Pengecut! Kemana dia? Tolong, kakak. Dia telah bersembunyi. Agaknya dia sangat mengenal tempat ini. Aneh. Siapa dia sebetulnya? Aku akan mencarinya. Aku yakin aku akan dapat segera menemuinya. Kukira masalah ini dapat diselesaikan oleh kakang-kakang kita. Kita mempunyai urusan yang jauh lebih penting. Menjemput sang prabu kembali ke Galuh. Iya. Sayang sekali. Sayang sekali. Marilah kita kembali ke padepokan. Lihat, siapa itu? Oh, kalian sudah kembali rupanya. Selamat. Aku sudah mendengar keberhasilan kalian berdua. Oh, Paman Sana. Ayahanda Sana. Sudah lama sekali kita tidak bertemu, Wulan. Bagaimana keadaan? Apakah kau baik-baik saja selama ini? Iya, saya baik-baik, Ayahanda. Aku datang bersama dengan beberapa orang adik seperguruanmu untuk melihat yang terjadi di sini. Tapi berbahaya sekali, Paman. Pengacau itu memiliki kepandaian yang sangat tinggi. Seharusnya Paman tidak perlu datang kemari. Biarkan saja paman-paman yang lain dari adik-adik kami seperguruanku saja. Kenapa begitu? Apa bedanya aku dengan mereka saat ini? Aku juga adalah saudara seperguruan kalian. Lalu sekarang di mana pengacau itu? Dia sudah menghilang, Paman. Paman? Iya. Kami berdua saat ini datang adalah untuk menjemput Paman kembali ke Galuh. Adik Sanjaya memerintahkan kami untuk itu. Masa kini adalah masa untuknya. Bukan lagi masa untukku. Aku sudah merasa cukup bahagia berada di padepokan ini. Dan hidup tenang. Tidak lagi direcoki dengan masalah-masalah ketatanegaraan. Masalah-masalah yang pelik menyangkut kesejahteraan penduduk. Hubungan antar kerajaan yang dapat memungkinkan untuk terjadinya bentrokan-bentrokan hebat. Terjadinya perang besar. Aku tidak lagi sanggup untuk mempertanggungjawabkan semua itu. Ya, biarlah kini anakku Sanjaya yang memikulnya. Sudah saatnya ia melakukan hal itu. Tapi kami berdua datang kemari. Sudahlah, Diwulan. Kita bicarakan saja hal ini di padepokan bersama-sama dengan Yang Guru. Lalu bagaimana dengan pengacau itu? Kita akan mengurusnya kelak. Kukira perbuatannya itu belumlah sampai pada batas yang sangat berbahaya. Marilah, Paman Sana, Adi Wulan. Sementara itu, jauh di bagian lain dari desa Banjur, di sebuah anak sungai yang kecil, beberapa orang gadis tengah asik berbincang dan bercanda ria sambil mencuci pakaian. Tanpa mereka sadari, sesosok bayangan sedang memperhatikan mereka dengan berhati-hati dan memperhatikan pula situasi sekeliling anak sungai itu. Setelah menjadi yakin, bayangan yang ternyata adalah seorang anak muda itu keluar menghampiri kelompok gadis-gadis yang tengah mencuci itu. Tarsi, coba itu lihat, siapa yang menuju kemari itu? Oh, iya, dia datang lagi. Tarsi, lihat itu pemuda itu datang lagi. Alangkah gagahnya pemuda itu. Sayang sekali dia mendekati Pirah. Pirah kan sudah menjadi kejaran setiap orang di desa ini, termasuk Kanjar, anak kepala desa kita. Oh ya? Itu dia yang mendekati kita. Sampurasun. Rampes. Boleh aku duduk di atas batu ini menemani kalian mencuci. Tidak apa, emangnya kenapa? Kan cuma duduk dan berbincang-bincang. Bermain juga boleh, apa salahnya? Betul, tidak usah takut. Kejadian kemarin itu adalah karena Kandar cemburu pada Tuan. Tapi aku mendengar para orang tua kita dan juga para pemuda desa ini hendak mencari dan mengepung Tuan. Mereka akan meminta bantuan dari padepokan Gua Larang. Apakah kalian berdua tidak takut padaku? Kenapa harus takut? Kita semua tahu siapa Tuan. Tuan tidak pernah kurang ajar pada kami. Tidak terlalu kurang ajar. Tuan baik kepada kami. Mereka semua itu hanya terpengaruh oleh Kandar. Dan mereka khawatir jika tidak turut membantu Kandar. Hanya sayang sekali Tuan mendekati gadis yang telah menjadi incaran putra kepala desa. Saya kira masih cukup banyak gadis lainnya di desa ini yang tidak kalah cantiknya dengan Tira. Tentu saja, aku mengetahui itu. Karena itu, aku datang kemari. Aku ingin menikmati pemandangan yang indah di hadapanku seperti ini. Tuan, datanglah setiap hari kemari. Kami semua akan gembira. Tidak mungkin. Hampir seluruh penduduk desa ini memusuhi diriku. Kita tidak akan mungkin dapat berteman setiap hari. Iya, Tuan telah memukul Kandar hingga luka pada beberapa bagian tubuhnya. Itu lihatlah, seseorang menuju kemari. Sebentar lagi, tentu akan ramai pinggir sungai ini. Aku harus segera tinggalkan tempat ini. Sebenarnya, siapakah Tuanku ini? Dari manakah Tuanku berasal? Iya, bolehkah kami tahu? Sudah sering Tuan datang menemani kami di sini. Tapi kami belum mengetahui nama dan asal-usul Tuan. Apakah Bira kawan kalian tidak pernah memberitahu? Dia tidak pernah memberitahukan kami tentang diri Tuan. Siapakah Tuan ini? Ayahku seorang pembesar tinggi di Galuh. Oh, pantas. Apanya yang pantas? Tuan begitu gagah dan tidak seperti pemuda-pemuda di desa ini. Rupanya Tuan seorang bangsawan. Tapi siapakah nama Tuan? Kau boleh menyebutku dengan nama Panji. Kakang Panji. Apakah boleh kami menyebutmu dengan panggilan Kakang Panji? Iya, Kakang Panji. Sebaiknya kita memanggilnya Kakang Panji. Saya yakin Kakang Panji tentu senang dengan panggilan itu. Iya. Agar kalian tidak mendapat kesulitan, sebaiknya aku segera pergi saja. Tapi kemanakah Kakang Panji akan pergi? Apakah Kakang Panji tinggal tidak jauh dari sini? Iya. Aku tinggal tidak jauh dari sini. Jika Kakang Panji ingin sekedar menghindar dari kejaran orang-orang desa kami, kami dapat menunjukkan satu tempat persembunyian yang aman. Di desa ini, di sekitar tempat ini, banyak terdapat gua-gua batu. Oh iya, benar Tarsi. Gua yang belum lama kita temukan itu dapat Kakang Panji pergunakan untuk bersembunyi. Tempatnya baik sekali, tersembunyi. Ayolah, aku tunjukkan tempat itu. Sewaktu-waktu, Kakang Panji dapat mempergunakannya untuk bersembunyi dari kejaran orang-orang jahat. Kemaskanlah bakul cucianmu jika kau mau ikut. Mari Kakang Panji. Tunggu dulu Tarsi. En dan Tarsi, dua gadis desa itu tiba-tiba saja menjadi ketakutan dan berusaha bersembunyi dari rombongan penduduk desa Banjur. Para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan pemuda yang mengaku bernama Panji? Siapakah ia sebenarnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13, Fajar Menyingsing di Bumi Mataram, yang dipersembahkan oleh Bombard, Prokol, dan Entrostop bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.